29. Pertemuan keberapa sekarang ya? Halaman 29. PR udah belum? Ini halaman 29 itu PR. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Sebelum kita masuk ke halaman 29, kita kerjakan dulu atau kita jawab sama-sama dari PR. Antum sebutkan isim-isim mana mabni, ya, dari firman Allah Taala, falyabudu rabbahadzal bait alladzi at'amahum min ju' wa min ju' wa amanahum min khauf. Yang pertama di situ isim-isim yang mu'rab, isim-isim yang mu'rab, dan mana isim-isim yang mabni. Yang mu'rab di situ rabbu, apalagi berikutnya al bait. Terus apalagi? Jo, apalagi? Oh. Nah, mabni berarti pertama selain domir waw. Ya. Hada isim isyarat. Terus alladzi isim mausul. Kemudian apalagi? Min harfu jar. Kemudian apalagi? Hah? Oh, isim itu huruf min. Ya, itu huruf. Kemudian apa lagi? Om, domir. Nah. Kemudian apa lagi? Udah, taib. Ya, sekarang masuk ke taksim. Ya. Taksimul ismi ilal mufrad wal musanna wa jam'in. Wa musannan wa jam'in. Oh, PR kedua ketiga ya? Ya. Mu'rabah am mabniyah kalimat qaum fi qaulillahi ta'ala. Mu'rab atau mabni ni kalimat qaum? Mu'rab. Baik. Mu'rabah am mabniyah kalimat allazi. Ara'aita allazi yukadzibu bid-din. Ah. Mabni. Baik. Ahsanta. Taqsimul ismi ila mufradin wa musanna. Pembagi. Hah? Ma bayani sabab kalau kaum kenapa dia mu'rab? Nah. Ya. Kenapa di sabab di sabab di apa? Sababnya apa? Taghayyuru akhir kalimihi. Akhiri taib. Perubahan akhir katanya. Ya, jadi dhammah. Kenapa demikian? Karena dia jadi fa'il, disebabkan amil yang masuk kepadanya yaitu yaskhur. Nah, alladhi kenapa dia mabni? Isim mausul. Baik, taqsimul ismi ila mufradin wa musannan wa jam'in. Taqsim, pembagian isim-isim ke mu'rab, ke mufrad, kemudian apa lagi? Ke musanna dan juga ke jama'. Naam. Qala asy-syarih hafizallahu taala atau wa in qasimu al-ismu bi i'tibari al-ifradi wa at-tasniyati wal jam'i ila salasati aqsam. Ya. Isim dia terbagi bi i'tibari al-ifrad, ya, berdasarkan kemufrotannya, kemusannanya dan jamaknya, itu terbagi menjadi ila salasati aqsamin. Ya, terbagi menjadi tiga macam. Yang pertama mufradin. Apa itu mufrad? Wa huwa ma dalla ala wahidin. Ini berdasarkan mufrad musanna jamaknya. Jadi lawan dari mufrad musanna. Nanti karena ada makna lain dari mufrad. Mufrad itu apa maknanya? Ma laisa jumlah wala syabihan bil jumlah. Ya. Baik. Ini bi'tibar, makanya beliau sebutkan bi'tibar al-ifrad wat tasniyah wal jam'. Nah, yang pertama mufrad. Mufrad itu apa? Wa huwa madalla ala wahidin aw wahidatin. Ya, yaitu yang menunjukkan kepada makna wahid mufrad mudzakkar. Ya, awahidatin mufrad muannas. Mislu mu'minin mufrad mudzakkar, mu'minatin mufrad muannas. Baik. Wa musannan, apa itu musannan? Wa huwa ma dalla 'ala tsnain aw tsnatain bi ziyadati alifin alifin wa nunin wa ya'in wa nunin 'ala mufradihi. Nah, apa yang dimaksud dengan musanna? Dia adalah madalla ala isnain, yang menunjukkan kepada makna ganda, dua. Kalau isnain berarti mudzakkar. Au isnatain, makna ganda double, dua, yaitu muannas. Di ziyadati alifin wa nunin, dengan tambahan alif dan nun ketika rafa. Au ya'in wa nunin, ya, dengan tambahan ya dan nun ketika dia mansub atau majrur. Ala mufradihi, pada mufradnya. Ya, perhatikan. Mana spidolnya? Misalnya alif dikatakan rajulun. Ya. Rajulun. Tambahan alif dan apa tadi? Nun pada musanna, apa muzakarnya? Berarti gimana? Rajulan. Tambahan ya dan nun pada musanna yang dia adalah mansub atau majrur. Berarti gimana? Rajulain. Baik. Ini ya, ala mufradihi. Ini kan mufradnya. Ya, ala mufradihi. Mislu mu'mina mu'minani. Itu mufrad dari mu'min. Ziyadah alif dan nun. Nunnya itu sebenarnya iwad, pengganti. Pengganti dari apa? Dari tanwin. Tanwin ketika apa? Ketika dia mufrad. Ya, mu'minun. Mu'minaini. Ya, ketika dia mansub atau majrur. Ini yang muzakkar, kalau dia muannas mu'minan. Ya, atau di muannas mu'minatani ketika dia marfu. Ya, karena dia mu'minatun ada ta. Mu'minataini ketika dia mansub atau majrur. Antum katakan ra'aitu, ya, ra'aitu mu'minan, ja'a mu'minun, ra'aitu mu'minan, marartu bi mu'minin. Mufrad. Musannanya berarti ja'a mu'minani. Ra'aitu mu'minaini. Marartu bi mu'minaini. Karena muannas sekarang ja'at mu'minatun wa ja'at mu'minatani wa ja'at mu'minatun. Nah, ini kalau di jamak. Nah, sekarang dia musanna. Ya, ja'at mu'minatani. Ya, ra'aitu mu'minaini. Mu'minataini. Marartu bi mu'minataini. Baik. Itu dulu. Ya. Wa jam'in. Nah, juga isim terbagi menjadi jamak berdasarkan bilangannya ini, ya. Wa huwa ma dalla ala aksara. Aksara kenapa dipakai pakai fathah aksara bukan aksarin? Mamnu minas shawab. Apa maniknya, pencegahnya? Alam apa sifat? Alam apa sifat? Berarti wasfiyah sifat, di wasfiyah berarti. Maniknya apa? Wasfiyah ma wa wazan fil af'al. Ya. Baik. Ma huwa madalla ala aktsara min asnain aw isnatain. Jamak itu adalah yang menunjukkan, ya, sebuah kata yang menunjukkan dia lebih dari dua. Mudzakkar atau isnatain muannas. Nah. Si panas ini kupingnya. Wa huwa salah satu anwa'in. Dan yang namanya jamak ada tiga. Ya, ada jam'u mudzakkarin salimun, Kemudian ada jam'u mu'annasin salimun. Dan juga ada jam'u taksirin. Ya, jam'u taksirin. Lihat, perhatikan. Jam'u mudhakkarin salimun. Lihat, perhatikan. Kenapa? Kan ditulis jam'u. Nah, mudhakkarin salimun apa salimin? Salimun. Jam'u di mudhaf. Mudhakkarin mudhafun mudhafun ilaih. Salimun na'at. Na'at jam'u. Jangan salah ya. Jangan antum bacanya jam'u mudhakkarin salimin, keliru. Karena salim na'at dari jamak, bukan dari salim. Salim na'at dari jamak. Jam'u mudhakkarin salimun. Na'at dari jamak, bukan dari mudhakkar. Ya. Nah, di mudhaf maka dia enggak punya na'at. Salimun na'at dari jamak. Ya, sama-sama sama-sama. Lihat ini, nakirah, nakirah juga. Qala asy-syarih hafidzallahu taala. Ya. Ya, jenis yang pertama dari jamak adalah jamak muzakkar salim. Ya. Taib. Qala. Wa huwa ma dalla ala aktsara min asnain bi ziyadati wawin wa nunin aw ya'in wa nunin ala mufradihi. Dia adalah isim ya jamak yang menunjukkan ala aktsara. Ya, menunjukkan lebih dari dua ganda atau isnatain minasnain, enggak pakai isnatain karena dia khusus mudzakkar. Namanya aja jamak mudzakkar salim. Berarti dia khusus mudzakkar, enggak pakai isnatain, hanya isnain. Bi ziyadati wawin wa nunin, dengan tambahan waw dan nun ketika marfu. Ya. Waw wa ya'in wa nunin, dan ya dan nun ketika dia mansub. Ya. Atau majrur. Tambahan ala mufradihi daripada mufradnya. Mislu mu'minun, mu'minin. Shadiqun, shadiqin. Nah, dia khusus jamak mudzakkar. Makanya lebih dari isnain, enggak pakai isnatain. Salim disebut salim kenapa? Nah, li salamati mufradihi minat taghyir. Karena mufradnya selamat dari perubahan. Lihat, perhatikan mu'minun, huruf terakhirnya apa? Nun. Lihat ketika dia jamak mu'minuna. Selamat enggak mufradnya? Andai kan ziyadahnya itu dipisah. Lihat, perhatikan. Ziyadahnya kan alif dan nun. Tetap enggak? Nah, ini yang namanya salim. Kenapa? Nah, disalamatihi. Disalamati mufradihi. Ila taghyir. Nah, itu maknanya. Karena mufradnya selamat dari perubahan. Baik. Nah, ketika dia mansub atau majrur, mu'minina, shadiqun, shadiqina. Bedanya apa dengan musanna? Kalau musanna, kalau dia jamak mudzakkar salim, perhatikan mu'minina. Berarti kusira ma qabla apa namanya? Wab. Kalau dia musanna mu'minaini, berarti futiha qabla al-ya wa kusira ba'da al-ya. Difathahkan sebelum ya, dikasrahkan setelah ya. Ya, misalkan mu'minaini. Sebelum ya-nya fathah. Nun setelah ya kasrah. Kalau jamak mudzakkar salim yang mansub majrur kebalikannya. Ya. Kusira ma qabla ya. Dikasrahkan sebelum ya. Wafutiha ba'dal ya, difatahkan setelah ya. Jadi mu'minin. Baik. Yang berikutnya jamu mu'anasin salimun. Jamak mu'anas salim. Ya. Apa itu jamak mu'anas salim? Wahuwa majumi'a bi'alifin wata'in mazidatain ala mufradihi. Itu isim mu'anas yang dijamak. Ini enggak mesti mu'anas ya. Isim yang dijamak dengan alif dan ta'. Yang alif dan ta' mazidatain. Keduanya adalah huruf tambahan. Ala mufradihi, pada mufradnya. Semisal, mu'minatin sadiqatin. Makanya beliau memberikan ibarahnya dengan majumi'ah. Bukan dengan madalla alasnain, awisnatain. Kenapa demikian? Karena yang namanya jamak mu'anas salim, makanya lebih tepat jamak biziadah alif wa'nun wa'ta'. Kenapa? Karena tidak semua yang isim yang dibuat dengan sikoh-sikoh jamak mu'anas salim adalah mu'anas. Hammam, muzakkar. Lafadznya. Di jamak, hammamat. Ya, hammamat. Paham gak itu? Memang gak ada ya? Ya, berikutnya. Jamu taksirin. Taksir itu artinya taghyir. Taksir artinya apa? Taghyir. Perubah. Jadi mufradnya itu, wazan mufradnya itu berubah semua. Entah wazannya atau hurufnya atau harokatnya. Berubah semua dari mufradnya. Wa huwa madalla ala aktsara min asnain aw isnatain ma taghayyuri fi sighati mufradihi. Yaitu yang menunjukkan kepada lebih dari dua, isnain musanna muzakkar aw isnatain musanna muannas, ma taghayyurin disertai dengan perubahan fi sighati pada bentuk mufradnya. Misal rijal, mufradnya apa? Rajul. Ya. Wa awraq, mufradnya apa? Warok. Ya. Warok, lembaran kertas atau bisa juga daun. Kutub, mufradnya apa? Kitab. Bahkan ada yang hurufnya sama, harokatnya aja beda. Asad. Asad. Jamaknya apa? Usud. Usud. Baik, itu tamrin. Ya, latihan. Istakhrij al-jam'a wadhkur naw'ahu. Ya, wa mufradahu. Istakhrij al-jam'a. Coba antum sebutkan di sini mana yang jamak. Wadhkur naw'ahu dan antum sebutkan jenisnya. Wa mufradahu dan mufradnya. Innamas shadaqatu lil fuqara. Nah, ini gampang. Innamas shadaqatu semua jamak. Apakah jamak mudzakkar salim, muannats salim atau jamak taksir? Wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum. Wa fi riqabi wal gharimina fisabilillahi wa binisabil. Ah, ini PR. Ya. Baik, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, itu Nawakidul Islam. Mau jurumiyah dulu.